Kalau dia adalah ahlu sunnah, terpercaya, jujur, maka kamu terima riwayat. Barakallahu fikum. Subhanakallah muhamdik. Asyadu an la ilaha ilan asakulaka wa asubulaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.